hudang sare maneh namo dona calana. Bergaya orang kaya duit minta sama bapak. Kalau dipukul mukanya ngadunya sama mama. Wanina bebeja banget nasi gahi lenaka. Nongkrong na di kafe kolot namo rak daun sampe. Bacanya banyak tapi kelakuan si gawere. Awewe belegu gayang duit sia tenele. Lelaki sia banget na tersiga tangkal sampe. Nah ada atu sia ninggalkan aing sorangan. Apa sia terbuta aing teh mirip pangeran. Mentang-mentang pespa metik maneh nalo banung udak. Padahal cungu si eta bentuk nasi gadulak. Apa sia beleguk apa sia teh boloho. Aing mela sia nepi nabrak lawang panto. Walaupun goblok maneh teh lucu siga boboho. Tuh tempo lelaki sia ka asupa nugelo. Ka asupa nugelo. Ka asupa nugelo. Bapak sia maling sampe. Bapak sia maling sampe. Sampe.